بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين Rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam. Dan kita membaca apa yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah memasuki pembatal keislaman yang ke-6, yaitu al-istihza, mengolok-olok, menghina atau mencela sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pembahasan telah kita sebutkan bahwa di antara makna al-istihza atau jenis al-istihza adalah as-sukhriyah ataupun al-ihanah. Demikian pula seorang itu al-istihza, apakah dia dengan jelas sarih atau ghairu sarihin, seperti dengan isyarat atau dengan sindiran-sindiran, yang intinya adalah menyebutkan kekurangan-kekurangan dalam rangka mengolok-olok agama. Demikian pula telah kita sebutkan beberapa faedah tentang jenis-jenis al-istihza dipinjau dari sisi perbuatannya. Ada yang diistilahkan dengan al-humazah, di mana seorang mencela dengan perbuatannya. Al-lumazah, seorang mencela dengan lisannya. Serta al-ghumazah, seorang menghina dengan matanya. Maka semua ini diantara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan tersebut. Lalu kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, fahadha dalilun ala anna man sabballaha wa rasulah au rasulahu au kitabahu au syai'an minal qur'ani au syai'an min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yartaddu anil islam wa in kana yamzah. Maka ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwa siapa saja yang mencela Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau sedikit pun dari Al-Quran maupun dari Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia murtad, keluar dari Islam meskipun ia bergurau, meskipun dia bercanda, tidak serius, tidak ada maksud dan tujuan dalam hatinya, dalam akidahnya, tidak ada. Dia membuat bahan olok-olokan, penghinaan, pelecehan, dia ambil dari agama. Hadza kufrun. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza nassun sharih anna al-istihza'a bir rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun. Ini nas, dalil yang jelas yang menerangkan bahwa al-istihza', mengolok-olok Rasul, ini merupakan perbuatan kufur. Demikian juga ya ucapan yang semakna yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, man sabballaha wa rasulahu kufrun li'anna imadad-dini huwa ta'zimullahi wa rasulih. Siapa yang mencela Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Karena tiang agama, pondasi agama, itu adalah mengagungkan Allah dan Rasulnya. Serta ucapan-ucapan para ulama yang semakna dengan ini, sangatlah banyak. Wa innal ladzina yaqulun innahu la yartaddu illa idza nawa min qalbihi. Lalu di mana mereka orang-orang yang mengatakan sesungguhnya perkara yang membuat murtadnya seseorang apabila dia meniatkan dengan hatinya? Di mana ini? Apa alasannya? Padahal dalam ayat ini jelas dan tegas sejumlah kaum, sejumlah jamaah yang mereka mengatakan atau memberi alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas bergurau saja. Falau sabballaha war rasula awil Qur'an. Seandainya siapa saja yang mencela Allah, Rasul ataupun Al-Qur'an, ma nahkum alaihi illa idza kana taqadahu, kami tidak menghukumi atas ia kecuali apa yang ia yakini. Ma nahkum alaihim bimujarradit takallumi awit talaffuzi awil fi'li, kami tidak menghukumi atas mereka hanya sebatas melafazkan, hanya sebatas mengucapkan ataupun berbuat. Min aina atau bihadal kalam wa hadal qaid, dari mana mereka mendatangkan omongan-omongan seperti ini, ya, adanya syarat-syarat seperti ini. Kami tidak menghukumi mereka hanya sebatas bicara, hanya sebatas ungkapan, hanya sebatas perbuatan melafazkan. Kami tidak menghukumi orang seperti ini. Dari mana asalnya, dari mana dasarnya? Allahu hakama alaihim birriddah wa hum yaqulun kunna nakhudhu wa nal'abu. Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka semua bahwa mereka itu murtad, keluar dari Islam, sementara mereka mengatakan kami ini hanya ngomonglah, kami ini hanya bicara, bercanda, bergurau, bermain-main, ngomong seperti itu. Ma ra'ayna mithla qura'ina akdzabu alsinatan wa arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa', itu saja. kunna nakhudu wa nal'abu, tidak meyakininya. Hum mu'minuna billahi wa rasulih muwahhadun, mereka dahulunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang bertauhid. Walakin lamma qalu hadhihi al-maqalah, Allah jalla wa ala qala qad kafartum ba'da imanikum, akan tetapi tatkala mereka mengucapkan kalimat ini, Allah berfirman tentang mereka, sungguh kalian telah berkufur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Walam yaqul in kuntum ta'taqiduna hadha, jika kalian itu meyakini ini, nas'alullaha al-'afiyah, maka ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, pembatal keislaman yang ke-6. Jadi tidak hanya sebatas, ya, seorang itu meyakini, enggak harus. Sebagian orang memang begitu, terkena syubhat yang demikian. Yang penting kan keyakinannya baik, yang penting kan akidahnya baik. Padahal di sana ada dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam, meskipun dia tidak meyakininya. Nah, ya akhi, jangan sibukkan dengan perkara tahdzir. Siapa juga yang menyibukkan perkara tahdzir? Nah, ya akhi, jangan terlalu keras bersama saudara-saudaramu. Siapa juga yang keras dengan saudara-saudara kita? Ketika seorang menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Itu namanya al-adlu. Wahakadha 'allamana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang penting kan dia akidahnya baik, keyakinannya masih keyakinan tauhid. Mungkin itu hanya muamalah saja. Justru ini seorang harus memahami, tidak hanya satu perkara yang bisa memurtadkan seorang dari Islam sebatas dari keyakinannya. Muamalah bisa, ngomong, bicara dengan hal-hal yang disebutkan dalam nas. Satu di antaranya adalah al-istihza, mencela, mengolok. Apakah mereka ada maksud untuk mencela agama? Jawabannya tidak ada. Mereka hanya bergurau. Mereka itu hanya main-main. Tidak memaksudkan untuk mencela Allah dan Rasulnya. Toh juga Allah Subhanahu wa taala kafirkan mereka. Apalagi yang jelas-jelas mencela agama. Tentu kufurnya lebih besar, lebih berlipat dan lebih berlipat lagi. Kita lanjutkan di antara dosa-dosa besar ataupun pembatal-pembatal keislaman. Qala al-muallif rahimahullah as-sabi'u as-sihru, yang ketujuh adalah sihir. Nah, sihir. Apa itu sihir? Nanti akan diterangkan insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang akan membinasakan. Al-mubiqat yakni al-muhlikat, jauhi, yang namanya menjauhi berarti menjauhi pula jalan-jalan yang akan menuju ke sana, sehingga menggunakan kata tajannub, ijtanibu. Jadi jangan sampai wasilah-wasilah saja itu diperintahkan untuk menjauhinya. Satu di antaranya adalah as-sihru, sihir. Berarti jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada perkara-perkara sihir, ini diperintahkan untuk menjauhinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhu as-sarfu, di antara jenis daripada sihir adalah as-sarf, yang bisa membuat pasangan suami istri itu saling benci, dibuat benci. Nah, karena dia yang menyihir ini ternyata ingin dapat salah satu dari keduanya, sehingga dia membuat makar, membuat sorof, sehingga jalinan yang dia sudah ikat dengan sebuah ikatan pernikahan dibuat agar dia itu benci. Suami benci kepada istri, istri juga benci kepada suami. Ini termasuk daripada sihir, as-sarf, yang berujung daripada perceraian. Kalau sudah cerai, nah sudah selesai. Nah, dan ini termasuk sihir yang besar. Termasuk sihir yang besar. Termasuk daripada makar syaitan yang besar pula. Karena ketika terbuka satu pintu kejelekan, itu akan terbuka pintu-pintu yang lain. Kejelekan-kejelekan yang lain. Nah, ini salah satu jenis daripada as-sarf, daripada sihir. Wal-afu, ataf. Ini juga salah satu jenis daripada sihir. Kalau ini sebaliknya, yang bisa membuat laki-laki atau wanita menjadi jatuh hati kepadanya. Kalau bahasanya kita apa nih, pakai Zid? Hah? Pelet ya? Ada nggak kayak gini? Ada ya? Komat kamit, komat kamit, komat kamit. Bah! Wah, langsung. Yang tadinya elek buek, menjadi gagah seperti ini. Oh, gagah banget. Atau sebaliknya. Nah, gara-gara apa? Atok sihir. Ini bisa mempengaruhi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan tidaklah seorang itu melakukan sihir kecuali dia itu harus kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan coba, ini bisa pengaruh, bisa terjadi, kan hebat. Secara nalar kita hebat itu. Tapi sejatinya itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada hakikatnya. Tapi bisa memberi pengaruh. Itu pelet. Namanya pelet. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, jadi kalau sampai nembak cintanya gak diterima, lihat saja sepekan berikutnya. Dia akan datang kepada saya dengan merangkak-rangkak meminta saya. Waduh, ngancam ini. Dan ini bisa memberikan pengaruh, betulan. Subhanallah. Ya. Ada yang stres. Jadi pikirannya enggak fokus gitu. Kita lagi bicara di depan begini, seakan-akan itu bayangannya tuh yang lain gitu. Bahkan ada yang tingkat tinggi ini stresnya. Seperti orang yang, nah, mungkin kalau dibahasakan ma'du, gila tapi enggak terlalu. Kalau gila kan 100%. Majnun itu 100%. Kalau ma'du itu enggak. Kadang-kadang waras. Nah, dia gak mau tahu, pokoknya fulanah, pokoknya. Fulananya juga begitu, saya gak mau tahu, pokoknya fulan. Keluarganya, adiknya, kakaknya, heran, ini kenapa kamu ini? Nah, kok bisa? Padahal si fulanahnya, atau si fulannya baghiyah, orang yang nakal. Nah, orang yang nakal, bukan sebagai seorang yang soleh ataupun solehah. Tapi karena pengaruh sihir. yang intinya dia ingin melampiaskan nafsu semata, birahi. Ini bisa mempengaruhi. Dan ini termasuk sihir. Nah, macam-macamnya teknisnya ya banyak ya. Ada yang puasa 3 hari 3 malam. Di malam terakhir, yaitu di malam yang ketiga, jam 12 malam, membaca wirid sekian, bayangkan orang yang kamu senangi, sukai, terus kemudian kamu dengan khusyuk meminta di situ. Selama 3 hari 3 malam ini gak boleh makan sayur. Harus mutih. Maksudnya mutih bagaimana? Yang tawar-tawar. Itu pun gak boleh banyak-banyak. 1 sendok saja. Jadi minumnya 1 sendok. Apa namanya? Nasinya juga 1 sendok. Pagi, siang, sore. Berarti semuanya 3 sendok. Kalau 3 hari 3 kali berarti 9 sendok. Selama 3 hari. Untuk memperebutkan nafsu birahi itu sebetulnya. Bukan cinta hakiki. Cinta hakiki itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ya kalau sudah berbicara masalah hati, cinta ini berat. Nah, berat. Padahal semua berujung cinta yang bukan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membinasakannya. Akan membinasakannya. Ada yang sampai gantung diri, ya kan? Bunuh dirilah. Gara-gara cinta. Prep lah. Kalau seorang hamba itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menyesal. Aduh, saya dulu tuh kenal dengan si fulanah. Bareng saya kenal ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya? Yang mengamalkan sunnah, saya jadi putus. Padahal sudah pacaran 5-7 tahun yang lalu, tinggal nikah saja. Gara-gara gak boleh dalam agama pacaran. Dianya gak mau diajak ngaji. Atau sebaliknya. Wah, galau ini hatinya. Ketika seorang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan beri cinta yang lebih baik. Cepat atau lambat. Sekarang atau nanti. Di dunia ini atau di akhirat. Percayalah. Nah, percayalah. Jadi, jadikanlah cinta-cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Jangan karena nafsu birahi. Jangan. Yang namanya manusia. Manusia ini. Siapapun. Itu punya titik kekurangan. Pasti itu. Sehingga terkadang seorang tidak bisa nerima dengan kekurangan yang ada. Ini. Kalau ujung-ujungnya, kalau sudah dia tidak bisa nerima, ya sudah, selesai perkara. Karena tidak bisa menerima. Coba kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai hamba-hambanya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, jadi ini diantara bentuk daripada sihir. Betul ada wiridnya itu. Kalau yang terkenal apa? Apa, Abu Zawara? Pelet yang terkenal apa namanya? Wah, itu Pak Lukman lebih paham. Saya enggak nanya Pak Lukman, tapi lebih paham Pak Lukman. Super mendem. Wah. Semar mendem apa semar mesem keluhan. Jadi semar mendem sem cok langsung mesem cok. Wah, langsung klepek-klepek. Wah, dia adalah pujaan hatiku. Nah, bohong itu semuanya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jika seorang itu mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga sebagai tempat kembalinya. Nikmat itu. Ya kan? Tinggal nunggu mati. Kapan mati? Saya tahan ini nafsu saya. Seorang misalnya nahan nafsu. Allah sudah janjikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat kembalinya. Selesai masalah. Saya memang nafsu banget sama dia. Tapi saya tahan. Jangan. Ini perkara yang haram. Ini atof. Ini sihir. Yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Sehingga dia tahan. Tidak ikut-ikutan. Bahkan dia sudah menjauh, paham dengan hadis yang telah kita sebutkan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah ya dari 7 perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah sihir. Berarti jalan-jalan ini pun jangan ditempuh. Jalan-jalan yang akan mengacu kepada perbuatan sihir jangan ditempuh. Seperti juga di antaranya pula ya, di antara bentuk sihir atau jalan-jalan yang menuju sihir itu ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ini lebih luas lagi nih. Bahkan ini masuk ke medsos. Kalau sorf dan atof masuk tapi tidak terlalu wah, tidak terlalu viral. Dibanding dengan nujum. Kalau nujum ini hampir seorang menganggap ini perkara yang biasa, adat. Mungkin antum pernah dengar istilah sancer. Pernah dengar apa belum? Sancer, itu tulisannya cancer. Di situ nanti diramalkan. Dari bulan ini, Juli misalkan, tanggal sekian, sampai tanggal sekian, itu bintangnya cancer. Keuangan, kandel. Pasangan, cantik. Terus apa lagi? Nasib. Apa? Ya, hari baik, apa misalnya. Iya kan? Ada lagi Scorpio, ya kan? Wah, bintang Scorpio ini. Jadi yang tanggal lahirnya, saya tanggal lahir misalnya bulan 1 Desember. Bulan Desember tanggal 1 nih maksudnya. Bulan Desember tanggal 1. Nah, dilihat bulan Desember tanggal 1 bintangnya apa ini? Apa Scorpio, apa Cancer, apa Sagittarius, ya kan? Habis sekolah. Jadi singelingan. Artinya ini di koran-koran itu juga banyak. Oh, ini yang ketika kita belajar salah satu naqid min nawaqidil Islam, oh itu termasuk ternyata. Hari baiknya hari Kamis. Jadi kalau bukan hari Kamis, Sabtu misalkan, atau malam Minggu nanti kan, sehingga dia terbayang malam Minggu ini adalah malam yang sangat asyik. Malam yang akan turun bidadari-bidadari bunga bertebaran di sana-sana. Wah. Kalau hari malam Jumat ini adalah hari siang. Seakan-akan digambarkan itu malam Jumat adalah Gandarwo, Kuntilanak, jin, setan, gober mau datang semuanya. Sehingga kalau mau lewat sholat ini takut. Kan begitu image-nya kan? Iya kan? Image-nya awamun nas demikian. Kalau malam Minggu itu, oh, digambar kalau adalah malam yang panjang. Wah, yang dimana seorang kekasih akan saling bertemu. Kalau malam Jumat, wah, digambarkan akan keluar semuanya ini. Bohong itu semuanya. Bohong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minggir. Seorang yang muwahhid itu yakin. Sami bahwon lah. Artinya mau malam Ahad kek, mau malam Jumat kek. Intinya seorang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara bentuk-bentuk sihir. As-sarfu wal-'athfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kufrun. Maka siapa yang melakukannya atau ridho dengan perbuatan tersebut, maka itu termasuk kekufuran. Ingat tadi saya yang sering ini viral itu nujum. Ya, ta'liqun nama. Apa namanya, mengkaitkan perbintangan-perbintangan. Ada berapa dulu? 12 ya? Hah? Oh iya, zodiak itu namanya. Zodiak. Nah, itu ada itu tanggal sekian, itu disebutkan. Kalau sudah sampai situ, itu kok bulan ini, waduh ini bulan ini, tanggal ini sama segini, zodiaknya keuangan menipis. Aduh, ini tahun ini saya menipis terus. pantas saya ini mau apa-apa apes terus. Ingat, enggak boleh itu. Jangan ikut-ikutan dalam hal itu. Artinya kita beritahu gitu loh. Karena ini ya kadang di majalah-majalah atau di terkadang di supermarket-supermarket, promosi-promosi, iklan-iklan itu ada di situ. Dibagikan secara gratis zodiaknya. Nah, ada Gemini, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada apa lagi enggak tahu. Wadzalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun falatakfur. Dan tidaklah mereka berdua, di antara satu di antaranya, kecuali mereka itu mengatakan sesungguhnya kami ini hanya fitnah, ujian bagi manusia. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat untuk mengajari sihir. Untuk mengajari apa? Sihir. Ketika ada orang datang, tentunya ini ya bukan dengan bentuk malaikat, tapi itu malaikat. Ketika ada orang datang ingin belajar sihir, keduanya menasihati. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian bagi kamu, cobaan bagi kamu. Fala takfur, maka jangan kamu belajar sama kami, nanti kamu kufur. Ketika kamu mempelajari apa yang kami ajarkan berupa sihir, kamu akan menjadi kufur. Keduanya menasihati demikian. Nah, sehingga enggak usah belajar, jangan belajar sihir. Dan dalil ini menerangkan bahwa mempelajari sihir itu kekufuran. Semakin seorang itu kufur kepada Allah, maka akan semakin hebat pengaruh sihirnya. Luar biasa. Nah, susuk-susuk, ya kan? Itu sudah dikomat-kamit-komat-kamit itu. Agar kebal. Nah, dan pernah dulu ada ya seorang berkelahi terus kemudian padahal secara dia itu kalah karena dia kecil tubuhnya melawan dua algojo yang besar, tapi dia menang. Kita bertanya, kenapa kok kamu bisa padahal dia memukulimu berkali-kali tapi dia sampai nyerah? Iya, sejatinya yang dia itu merasakan memukul itu hanya sebatas ini saja. Jadi cuma ada di hadapannya. Rasanya kepukul. Rasanya musuh itu kena jatuh. Tapi sejatinya cuma sampai di sini. Sehingga saya mau dipukul sampai kapanpun gak bakal jatuh. Terus apa? Kamu melakukan apa? Saya ada susuk. Susuknya di mana? Ada di kaki. Linggis. Itu pantangannya. Ada gak pantangan? Ada. Apa? Kalau azan itu harus tutup telinga. Tidak boleh dengar azan itu. Kalau dia mendengarkan azan itu sakit katanya kakinya. Ngilu. Aduh, sakit sekali. Atau kalau bisa dia lari ke tempat mana yang tidak mendengarkan azan. Bayangkan. Ke masjid, ini juga tidak boleh. Pantangan. Megang Al-Quran, ini juga pantangan. Melewati satu tempat, apabila tempat itu katanya ada hawa mistis yang saya tidak boleh lewat sini, sehingga dia harus muter. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, itu juga termasuk. Nah, susuk-susuk dan seterusnya. Qala syarihu hafizahullah, berkata syarih hafizahullah ta'ala, an-naw'u sabi'u min anwa'ir riddah, jenis yang ke-7 dari jenis-jenis kemurtadan adalah as-sihru, sihir. Wasihru amalun ya'maluhu sahiru. Sihir itu perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Wa huwa ala naw'ain. Dan ia ada dua jenis. Sihrun haqiqiyun wa sihrun takhyiliyun. Ada sihir yang hakiki, ada sihir yang takhyili. Apa itu sihir yang hakiki? Sihrun haqiqiyun huwa ibaratun an uqadin yanfusu fiha sahiru. Sebuah ungkapan dari ikatan-ikatan yang tukang sihir itu berkomat-kamit, jampi-jampi di situ. Diikat-ikat misalkan dari rambutnya. Nah, kalau tadi saya contohkan misalkan as-sarfu wal-atfu atau yang Syekh sebutkan di sini mungkin dengan fotonya. Mbah, ini fotonya fulanah ini, Mbah. Atau ini fotonya si fulan. Oh, mana-mana. Oh, pantesan kamu ini jatuh hati sama si fulanah. Atau sama si fulan. Sini. Wah, si Mbah ini terus kemudian fotonya dikomat-kamit, komat-kamit, komat-kamit. Dah, sudah. Beri dia senyuman. Nah, jadi sudah terpaku. Atau ikatan-ikatan rambutnya, misalnya ini rambutnya, Mbah. Atau sebelum itu dia mau memulai dari mana, misalkan. Kamu bisa enggak ngambil rambutnya? Atau kamu bisa enggak mengambil salah satu dari barang miliknya? Wah, nanti sama si dukun itu, sama si tukang sihir di jampi-jampi. Diberi mantra-mantra. Nek bahasa mandan tren maning. Nganggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim sing pertama. Bacakan Al-Qur'anul Karim. Liyane akeng kok ora gede. Dadi ini sebagai jualan aja sebetulnya. Agar orang enggak, itu bukan sihir. Itu doanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Bahkan berlindung kepada syaitan jin yang terkutuk. Ya kan? Jadi akan menjadi fitnah bagi dia. Masa itu mengatakan itu sihir. Padahal itu ta'awud. Bismillah membaca ayat kursi. Dan seterusnya. Itu kan promosinya sama kamu. Udah lah intinya kan itu sebetulnya. Nah ini sihir hakiki. Waruqa wa kalam yutamtim bih. Bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan yang dia baca mantra-mantranya. Wa yasta'inu bisyayatin fi kalamih. Dia meminta tolong kepada syaitan-syaitan dengan ucapannya, bahasa-bahasanya. Wa 'aza'im yu'alliqunaha. Cimat-cimat yang ia gantungkan. Wa kitabat talasim yaktubunaha bi asma'i syayatin. Demikian pula tulisan-tulisan. Kadang kita gak bisa baca. Bahasa apa itu? Nah, yang itu mereka para tukang sihir menulisnya nama-nama syaitan. Hadza huwa sihrul haqiqi. Inilah sihir hakiki. Jadi betul ada. Hadza yu'athir fil mashur. Dan ini bisa memberi pengaruh kepada yang disihir. Imma biqatlih wa imma biimradih wa imma bil ikhlali bi'aqlih. Bisa terkadang ya yang tersihir itu mati, terkadang sakit, terkadang pula hilang akalnya, enggak waras. Itu tadi saya sebutkan ma'tu. Terkadang waras, terkadang tidak. Bahkan terkadang gila. Nah, ini hakiki terjadi. Nah, kadang di tubuh itu ada apanya biasanya? Ada paku-pakunya, ada tali pocong misalkan. Ada baskom. Gimana itu baskom? Baskom cilik maksudnya ya. Kotong gede yo keton berarti lagi baskome. Dirongsen kok ora keton tapi kayak ini baskom piye umpamane. Cuma mau ngain kurang gue wadah, nggak ada puasa kan? Baik. Artinya yang Syekh sebutkan di sini itu terjadi. Bahkan ada juga ketika secara medis di operasi, ya ada paknya. Tutup lagi, ada lagi. Terus gimana? Gimana cara menghilangkannya? Dengan berpikir, merukyah. Bahkan, ya apabila pengaruh sihirnya kuat, yang merukyah ini ikut kena imbasnya. Nah, ikut kena imbasnya. Berarti. Karena itu akidah, keyakinan. Keyakinan, kemantapan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagai sebaik-baik penolong. Berat. Kalau terkena sihir di rukyah terus kemudian yang merukyah itu kena imbasnya bisa. Di kamarnya banyak paku yang sudah berkarat, itu karena akibat. Bahkan bisa jadi keluarga yang merukyah ikut kena sakitnya. Ada yang merukyah ini. Tapi terus sajalah. Terus sajalah. Dulu ada yang bercerita ada sampai 3 bulan. Dulu. 3 bulan bayangkan merukyah. Kena imbasnya. Di kamar mandinya ada paku-pakunya. Udah berkarat di kamarnya ada obeng, ada mur, ada tang. Sudah berkarat itu. Imbas dari dia merukyah. Saudaranya. Nah, ternyata diusut ternyata memang gara-gara cinta. Ternyata moh. Buat sudah. Sihir bertindak. Nah, cinta ditolak dukun bertindak. Ini semboyannya mereka orang-orang yang majnun. Nah, orang-orang yang gila itu. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita akan tahu ya pentingnya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zikrullah makna secara umum bukan hanya melafazkan tasbih, tahmid, istighfar, bukan. Zikrullah bima'na al-am itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang mengamalkan perintah dan seorang meninggalkan larangan-larangan. Semuanya ia lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk orang yang berzikir. Ketika seorang tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kerjakan. Ketika seorang paham bahwasanya ini perkara yang mungkar, yang Allah Azza wa Jalla larang, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya luas. Untuk menjaga seorang dari pengaruh sihir. Pengaruhnya para dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Beliau pernah tersihir sihir takhyili jenis yang kedua. Siapakah ini Nabi alaihi salatu wasallam? Coba bayangkan. Rasanya beliau sudah mendatangi istrinya tapi belum. Dikhayalkan, digambarkan ya. Pernah apa namanya sudah menghubungi keluarganya tapi itu belum atau sebelum menghubunginya beliau sudah tidak ada lagi sudah yaitu sihir takhyili Nabi coba kena enggak subhanallah artinya kan pengaruh sihir ini luar biasa tapi sejatinya itu tidak ada apa-apanya hanya manusianya terkadang nah hingga ya Jibril alaihi salam turun untuk merukyah Nabi dan membongkar uqad ikatan-ikatan jampi-jampinya kemudian dihancurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang pernah mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan sebutkan di pertemuan mendatang insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Ikuti kajian selanjutnya, antum akan mendapatkan siapakah orang yang menyihir Nabi. Antum belum tahu kan? Siapa coba? Ah, kan belum tahu antum. Makanya ikut besok insyaallah. Ya, kalau belum tahu besok ikuti. Kalau sudah tahu, kalau antum kasih tahu teman-temannya. Jadi ini promosi ini agar ta'allum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.